بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. واعلم أنه يحصل الاستياك بخرقة وبكل خشن مزيل. Ketahuilah saudaraku bahwasanya siwak itu bisa dilakukan bikhirqatin dengan potongan kain. Wa bikulli khashinin muzilin, dan dengan seluruh hal yang kasar dan dia bisa menghilangkan. Para jemaat teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa secara virtual dalam program rutin kami, yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar bab Taharah, yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab siwak. Jadi babnya Taharah, fasalnya fasal siwak, barisnya tentang siwak yang bisa dilakukan dengan bahan apapun walaupun itu bukan kayu. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita sudah lalui di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa siwak hukumnya sunnah dalam setiap keadaan dan dia menjadi amat sangat dianjurkan dalam beberapa kondisi. Salah satunya kondisi di mana kita bangun tidur, atau setelah diam lama, atau setelah tidak makan dalam jangka waktu yang lama, dan juga disunnahkan ketika ingin melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat sunnah atau juga sholat fardu. Dan kemarin juga kita sudah bahas bahwa anjuran siwak sebelum sholat itu tidak diaminkan oleh mazhab al-Malikiyah, karena mazhab al-Malikiyah menganjurkan, melihat anjuran siwak sebelum sholat itu anjurannya ketika berwudu, bukan sebelum sholat gitu. Karena masjid itu tempat suci dan siwak itu adalah proses membersihkan kotoran, maka tidak elok kalau dilakukan di masjid. Dan dia juga menimbulkan bau yang menyengat dan itu melukai atau mencederai hidung orang lain gitu. Yang ketiga, tukiru ainan nadhirin, bahwa siwakan di masjid itu nggak enak dipandang gitu. Karena biasanya orang masuk masjid itu sudah dengan pakaian yang rapi, peci bagus, kokoknya bagus, kainnya juga lumayan lancip, setrikaannya, sorbannya juga bagus, itu sudah pakai minyak wangi. Kalau kemudian di kanan, di kirinya ada orang yang siwakan gosok gigi, jadi nggak enak tuh pandangannya gitu. Tapi itu menjadi sebuah kesunahan dalam pandangan jumhur termasuk Asy-Syafi'iyah, karena teks hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laula siwak la amartuhum laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli shalah gitu. Nah, kita lanjutkan teman-teman bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar. Saya mohon untuk bisa mengikuti ya, teman-teman yang punya kitab Kifayatul Akhyar untuk bisa mengikuti. Wa'alam, kata Imam Al-Hisni. Jadi ini masih penjelasan Imam Al-Hisni, bukan penjelasannya Syekh Abi Syuja'. Jadi Imam Al-Hisni menambahkan, wa'alam, ketahuilah, annahu bahwasanya yahsulul istiyaku bi khirqatin, siwak itu bisa terjadi, artinya sah untuk dikatakan siwak, dan itu sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena ini perintah, ya tentu mengerjakannya dapat pahala juga. Yahsulu al-istiyaku bikhirqatin, siwak itu bisa terjadi bikhirqah, dengan potongan kain. Khirqah itu potongan kain, sorban, baju, celana, apapun itu. Wa bikulli khashinin muzidin, dan dengan segala sesuatu khashin. Khashin itu barang benda yang kasar. Tapi tidak bisa diartikan kalau kasar berarti batu bata, bata, batu. Nggak bisa. Sesuatu yang memang kasar, dia bisa membersihkan. Muzilin, dia bisa menghilangkan kotoran di gigi, tapi dia tidak menyakiti. Itu. Wal'audu awla. Wal'udu awla, akan tetapi yang namanya ud, kayu itu jauh lebih utama. Wal'araku awla, dan kayu arak lebih utama. Jadi urutan siwak pertama kayu arak. Kalau enggak ada kayu arak, ya minimal kayu lah. Tapi kalaupun kayu enggak ada, boleh dengan sesuatu yang kasar, yang dia bisa menghilangkan, membersihkan gigi, tapi tidak menyakiti mulut gitu. Atau yang paling rendah, ya dia pakai bahan, pakai kain, pakai sorban, itu juga apa namanya siwak gitu. Nah, paragraf ini, baris ini juga memberikan kita informasi bahwa siwak itu ibadah yang punya tujuan. Punya tujuan tuh maksudnya gini. Jadi siwak itu adalah ibadah yang pahalanya itu bukan pada bendanya gitu. Tujuan siwak itu disyariatkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, itu tujuannya untuk membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, membersihkan gigi atau menghilangkan bau mulut, membuat mulutnya menjadi segar. Maka dengan apapun kita membersihkan mulut, dengan apapun kita membersihkan gigi, maka itulah dapat kesunahan siwak, walaupun bukan dengan kayu arok. Karena ibadahnya, inti ibadahnya itu ada pada tujuannya, yaitu membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, bukan pada kayunya gitu. Jadi kita tidak beribadah dengan kayu dan teknisnya. Kita ibadah dengan maksud dan tujuannya. Ini yang disebut dengan istilah ibadah ma'kulatul ma'na. Ibadah yang punya logik. Ibadah yang bisa dilogikakan gitu ya. Karena dalam syariat banyak ibadah yang sifatnya dogmatis. Artinya ngikutin wahyu. Kayak gimana wahyunya ngomongnya, kita ikutin begitu. Dan kita beribadah dengan teknis itu. Kayak semacam sholat. Sholat itu dogmatis. Nah, maka kita tidak perlu ganti, tidak perlu tambahin. Ya, memang begitulah inti ibadahnya. Kita dapat pahala dengan ngangkat tangannya. Jadi bukan itu tujuannya. Kan. Salah satu hikmah disyariatkan. Sholat kan untuk wa'akimis sholat tadi zikrikatul. Tunaikanlah sholat agar kau bisa berzikir kepadaku. Tapi tidak berarti yaudah kita ganti sholat dengan zikir aja. Nah itu gak bisa. Karena sholat itu dogmatis. Ta'abudi, ritual. Makanya apa-apa yang dalam syariat sholat itu semuanya dogmatis. Artinya kita beribadah dengan ngangkat tangannya. Jadi kita beribadah bukan hanya dengan zikirnya saja. Tapi kita dengan teknisnya. Jadi gak bisa digantikan dengan apapun gitu. Nah, maka itu juga kan menjadi apa namanya bahan sanggahan bagi orang-orang yang liberalis atau sekuler ya, mengatakan nggak perlulah kita sholat, toh tujuan sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, dan kita bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar walaupun tanpa sholat. Nah ini dia salah satu poinnya itu. Beliau tidak mengerti tentang konsep ibadah ma'kulatul makna dengan ghair ma'kulatul makna, dogmatis gitu. Betul Allah memerintahkan kita untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul Allah perintahkan kita untuk berbuat baik. Betul Allah memerintahkan kita untuk menebar kedamaian. Tapi Allah yang memerintahkan kita untuk menebar kedamaian, berbuat baik, mencegah keperbuatan keji dan mungkar. Beliau juga, dia juga yang memerintahkan kita untuk takbir, ngangkat tangan, untuk ruku, untuk sujud, menjatuhkan pala kita di atas tanah. Allah juga yang memerintahkan itu. Jadi beberapa orang tuh memisahkan antara ibadah ritual dengan apa namanya ibadah sosial. Dalam arti sosialnya baik itu sudah cukup sebagai agama. Enggak begitu. Allah punya syariat. Ada yang syariatnya makul, ada yang ghairu makul. Nah, kita itu sebagai umatnya, gimana ayatnya surat Al-Ahzab itu? Maka nali mu'minin wala mu'minatin ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Orang mukmin dan mukminat itu yang enggak punya pilihan selain ngikutin apa kata wahyu gitu. Wahyunya bilang puasa, puasalah. Kan maksud dan tujuan puasa agar kita berempati, agar kita merasakan bagaimana penderitaan orang tidak mampu. Untuk bisa merasakan penderitaan orang tidak mampu, bisa dengan tidak puasa. Ya ngapain? Ya tinggal berkunjung ke daerah-daerah kumuh. Lalu kita puasa, kita ganti dengan ini. Nah, itu yang bid'ah beneran tuh gitu. Mengganti ibadah puasa. Itu ibadah dogmatis, ibadah ritual, tidak bisa diganti. Inti ibadahnya, pahalanya ada di situ. Ngangkat tangannya, kita lapar-laparnya, kemudian sahurnya. Nah, tapi ada ibadah yang sifatnya maksud, punya maksud dan dia makul, bisa dilogikakan. Apa contohnya? Ya ini siwak. Gitu. Contohnya siwak. Ibadahnya tidak dengan kayu, tidak dengan teknis bagaimana gosok dari kanan apa dari kiri dari depan apa. Bukan itu teknisnya. Ya walaupun memang ada anjuran itu. Tapi kita beribadah dengan maksudnya. Maksudnya itu membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Maka dengan media apapun kita bisa membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, dapat kesunahan siwak. Gitu ya. Sama sebagaimana kita sholat ya, ketika imam sholat. Biasanya sebelum sholat, imam tuh memberikan informasi kepada makmum, kepada jamaah. Kata Nabi Muhammad, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat. Gitu. Luruskan dan rapatkan. Nah, ibadahnya, ibadah memberikan informasi itu ada pada pemberian informasi, bukan bentuk redaksi yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Artinya kita tidak beribadah dengan redaksi sawu sufufakum. Kita ibadah dengan maksud dan tujuannya. Apa maksud dan tujuannya? Memberikan informasi. Maka dengan bahasa apapun informasi itu bisa disampaikan, itulah anjurannya. Ibadahnya di situ, dapat pahalanya di situ. Karena juga percuma kalau dia mengucapkan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad dengan sangat fasih, sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamami sholat, tapi makmum juga enggak ada yang paham. Kan jadi enggak nyampe itu informasinya. Ibadahnya bukan di situ, tapi ibadahnya tuh memberikan informasi bahwa yang namanya ini meluruskan barisan itu adalah anjuran yang sangat penting dalam sholat beribadah. Maka sampaikan itu dengan bahasa yang dimengerti. Di beberapa tempat tuh untuk ngelurusin barisan imam nggak perlu ngomong tuh, ya. Seperti di pesantren-pesantren kan gitu, imamnya ustadznya, imamnya pak kiainya. Itu Pak Kiai Ustadz tinggal melotot aja santri. Melotot, dipelototin semuanya, langsung berdiri, lapetin. Nah gitu. Jadi melototnya itu ibadah tuh. Kan begitu. Sama juga bentuk ini dengan segala hormat para teman-teman yang dirahmati Allah. Panggilan abu atau ummu yang kebanyakan dipakai oleh rekan-rekan kita. Itu memang kesunahan. Tapi kesunahannya tuh bukan dengan abunya, bukan dengan ummunya. Kesunahannya atau syariatnya itu ada bentuk penghormatan gitu, bentuk penghormatan. Karena orang tuh merasa terhormat kalau dipanggil bersamaan dengan nama anaknya. Gitu. Bahkan dalam maqasid syariat tuh ada namanya hifzun nasl kan gitu, menjaga keturunan, menjaga kehormatan. Itu sebuah kehormatan kalau seseorang tuh dipanggil berbarengan dengan nama anaknya. Dan menghormati sesama itu sebuah syariat, anjuran agama kita. maka ibadahnya itu ada pada bentuk penghormatan, bukan redaksi abu, bukan redaksi umuknya yang jadi ibadah. Yang jadi ibadah itu menghormatinya. Dan kita walaupun tidak memakai abu, memakai umu, kita sudah melakukan itu. Kita kan sesama tetangga itu sudah memanggil dengan istilah abu yang dalam bahasa Indonesia, bahasa lokal. Kita punya tetangga anaknya namanya Raihan, kita panggil apa? Papa Raihan. Papanya Raihan, kita panggil Mama Raihan, kan gitu. Kita punya tetangga anaknya namanya apa namanya? Fadlan, kita panggil bapaknya Fadlan, ayahnya Fadlan. Kita panggil mamanya Fadlan, kita panggil ibunya Fadlan. Itu kan juga bentuk penghormatan. Jadi tidak perlu dengan kalimat abu atau umu, karena ibadahnya, sunnahnya itu pada penghormatannya. Bukan pada apa namanya? Bukan pada redaksi abu umunya. Karena percuma kalau dipanggil abu umu, yang dipanggil juga kan enggak ngerti. Abu apa? Ya dalam beberapa kondisi mungkin orang tidak paham tuh dengan bahasa Arab. Atau malah identik abu itu bentuknya ejekan bagi sebagian orang. Itu kan menjadi salah kaprah lagi akhirnya. Nah, jadi ada ibadah yang sifatnya dogma, ritual. Ya memang ibadahnya ada di situ. Tapi ada ibadah yang sifatnya ma'kulatul ma'na. Punya tujuan, punya maksud. Apa maksudnya? Allah bisa menjelaskan, Allah Rasul bisa menjelaskan, atau itu diistinbatkan oleh ulama. Nah, siwak ini ibadah yang makul, ibadah yang punya logika, ibadah yang bisa dilogikakan. Tujuannya, karena dia punya tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut, gitu. Maka dengan apapun gigi bisa dibersihkan, dengan apapun mulut bisa diberikan kesegaran, keharuman, itulah sunnahnya dia dapatkan, begitu. Ya, walaupun antum nggak pakai kayu arok, tapi antum pakai Listerine. Ini kita nggak diendorse sama Listerine. Gitu. Pakai Listerine yang itu menghilangkan bau mulut, kemudian membunuh kotoran dan kuman dalam mulut, itu juga dapat kesunahan. Tentu kalau diawali dengan niat ibadah gitu ya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan dipaham nih. Jadi paragraf ini, baris ini memberikan kita penjelasan bahwa ternyata Imam Al-Hisni melihat, dan rasanya bukan cuma Imam Al-Hisni gitu. Karena paragraf ini kita temukan di hampir setiap kitab-kitab Syafi'iyah, melihat bahwa ibadah siwak itu ibadah makul, ibadah yang punya logika gitu. Wal afdhalu ay yakuna biyabisin. Nah, jadi kan afdalnya tuh pakai kayu arok. Kalau enggak ada kayu arok ya minimal kayu. Kalaupun enggak ada kayu, pakai apa aja benda-benda kasar yang mungkin bisa menghilangkan kotoran, membersihkan gigi, menyegarkan tapi tidak menyakiti. Kemudian kalaupun enggak ada juga ya pakai kain lah. Ini pakai kita punya kain. Dan dari semua yang disebutkan tadi yang paling afdol itu ayyakuna bina biyabisin, sesuatu dengan sesuatu yang kering. Kita sekarang punya sikat gigi. Biyabisin dengan sesuatu yang kering. Nudiya bilma'i, yang kemudian dibasahi dengan air. Jadi bagusnya si waktu kering, kemudian dibasahi dengan air. Gitu. Dan itu sikat gigi kita ya begitu. Wa yusahabu ghusluhu liyastaka bihi thanian. Dan disunnahkan juga kalau dia mau siwak yang kedua kalinya, disunnahkan mencuci atau membasuh kayu atau benda yang jadi siwak tersebut ketika dia ingin bersiwak kedua kalinya. Jadi setiap kali bilasan, gosok, mau gosok lagi dicuci dulu, kemudian gosok. Itu sunnahnya begitu. Walau istaka bi isbu'in aw bi asbu'in, kalau seandainya dia bersiwak bi asbu'in dengan jarinya, gitu kan, bahkan dengan jari pun jadi sunnah. Kalau dia bersiwak dengan jari ghairihi, bi asbu'i ghairihi, dengan siwak dengan jari orang lain, kalau jari dia sih maklum, tapi kalau jari orang lain, kalau seandainya dia bersiwak dengan jari orang lain, wahiyya khashinatun, dan jarinya itu memang kasar, kasar itu artinya bisa menghilangkan kotoran itu, ajza'a qat'an, itu sah qat'an, secara pasti mutlak, tidak ada perdebatan di antara ulama. Qat'an artinya tidak ada perdebatan, itu pasti. Qalahu fi syarhil muhadzabi, itu yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Al-Muhadzab. Wa fi asbu'ihi, dan kalau dengan jari dia, tadi jari orang lain sah, apalagi kalau jarinya itu kasar. Wa fi asbu'ihi khiraf, dan dengan kalau dengan jarinya bagaimana, apakah juga sah untuk dikatakan siwak? Khilafun, ada perdebatan ulama di dalamnya. Ar-rajihu fi rawdati, yang rajih, pendapat yang rajih, pendapat yang diunggulkan dalam kitab Rawdah, di Rawdatu Talibin Imam An-Nawawi, la yujzi', tidak sah gitu. Tidak sah untuk dikatakan siwak kalau memakai tangannya. Warrajihu fi syarhi al-muhadzabi, gitu. Kalau yang rajih dalam syarah muhadzab, jadi ternyata Imam Nawawi punya dua pendapat, di Rawdatu Talibin bilangnya enggak sah, dan di syarah al-muhadzab al-ijza'u bihi. Kalau di syarah muhadzab, Imam Nawawi mengunggulkan pendapat sah gitu. Jadi kira-kira kan gini ya, kaidahnya kemarin dari itu kita ulang-ulang. Bahwa mattafaqa syekhani fahuwal madhab, apa yang disepakati oleh dua imam madhab, dua syekh madhab, maka itulah pendapat madhab Syafi'i. Siapa dua syekh itu? An-Nawawi dan juga Ar-Rafi'i. Imam Nawawi dan juga Imam Ar-Rafi'i. Wa in ikhtarafa, kalau keduanya berselisih, fal qawlu qawlun Nawawi, maka pendapat yang diambil sebagai pendapat madhab itu pendapatnya Imam An-Nawawi. Wa in ikhtalafat aqwalun Nawawi, kalau seandainya pendapat Syafi'i juga berselisih, maka biasanya itu yang diambil tuh tahqiq kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Nawawi namanya tahqiq. Jadi kalau semua berbeda, jadi di Raudhah beda, Muhadzab beda, di Tashih beda, maka yang diambil tuh dari kitab Tashih gitu. Nah, tapi ini perbedaan antara kitab Raudhah dengan syarah Al-Muhadzab. Jadi dua, kayaknya sih waktunya hampir sama ya, Raudhatu Talibin dengan syarah muhadzab tuh waktunya hampir sama. Apa syarah muhadzab yang paling akhir? Kalau syarah muhadzab yang paling akhir berarti qaul yang disepakati, atau yang disepakati, yang diunggulkan adalah boleh nih gitu, sah siwak dengan tangan. Wabihi qata al-qadi Husain, dan ini juga lah pendapat ini, sah siwak dengan tangan sendiri, yang dipatenkan, yang diaminkan, yang juga dikatakan oleh Imam Al-Qadhi Husain wal Muhammili, dan juga Syekh Al-Muhammili, Syekh Al-Muhammili termasuk ulama Syafi'iyah, wal Baghawi, Imam Al-Baghawi, wa Syekh Abu Hamid, dan juga Syekh Abu Hamid. Kalau Syekh Abu Hamid disebutkan, ini biasanya Syekh Al-Isfurayini, Abu Hamid Al-Isfurayini. Wakhtarahu Ruyani, dan ini juga pendapat sah bersiwak dengan tangan sendiri. Ini juga yang dipilih Imam Ar-Ruyani dalam kitabnya Al-Bahru fil Bahr. Ar-Ruyani, Imam Ar-Ruyani ini salah satu masyhur ya, ini semua ulama masyhur semua. Tapi Imam Ar-Ruyani disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Siyar A'lamin Nubala ini siapa? Kitab sejarah, kitab Tabaqat, kitab Sirah. Beliau disebutkan, Ar-Ruyani disebutkan ini punya perkataan, lau uhtiqat kutubu Syafi'i, kalau seandainya buku-buku Imam Syafi'i itu dibakar semuanya, la amlaituha min hifzi, aku akan ulang tu tulis pakai hafalanku sendiri. Jadi Imam Ar-Ruyani termasuk ulama yang menghafal semua masalah-masalah Syafi'i gitu. Jadi beliau mengatakan, kalaupun seandainya kitab-kitab Syafi'i dibakar, saya tulis ulang lagi pakai hifzi dari hafalan saya. Jadi itu ya, siwak dengan tangan sendiri sah. Wala ba'sa ayyastaka bisiwaki ghairihi bi'idznih. Wala ba'sa, dan tidak mengapa, ayyastaka bisiwaki ghairihi, untuk bersiwak dengan siwak orang lain. Ya kalau enggak jijik mah, kalau enggak geli mah boleh. Bi idznihi, tapi dengan izin. Nah, kalau enggak izin ya berarti ngombek namanya menyolong. Enggak boleh, tapi yang boleh itu kalau make izin. Minjem ya siwaknya ya, buat apaan? Ya buat siwakan. Kira-kira ada yang ngasih izin enggak begitu? Lagi juga demen amat di bang siwak doang, makin minjem punya orang gitu. Batu bata banyak kan. Ya tinggal pakai baju kita sendiri aja. Wa yusahabu ayyastaka. Nah, ini di teknisnya bagaimana sih waktu dilakukan ini teknis. Wa ayyustahabu dan dianjurkan. Ayyastaka biyaminihi. Kalau dia siwak-siwak dengan tangan kanannya. Dalam beberapa mazhab tuh anjurannya siwak dengan tangan kiri. Kalau enggak salah Al-Hanabilah mazhab Al-Hambali siwak dengan tangan kiri. Dianjurkan bersiwak dengan tangan kanannya wabil janibil aymani min famihi, dan dia mulai gosokannya itu dari sisi samping kanan dari mulutnya, ke samping kanan dari mulutnya. Wa ayyumirruhu ala saqfi halqihi, dan kemudian siwaknya itu dijalankan ala saqf, saq apa, langit-langit halqihi, langit-langit mulutnya. Imraran latifan, gosokan yang latif, yang lembut. Wa qarasi adrasihi, sampai kepada qarasi adrasihi, gigi geraham, gigi gerahamnya. Wa yanwi, wa yanwi siwaka as-sunnata, dan meniatkan ketika gosokin. Nah itu dia, karena ibadah ini ibadah yang punya tujuan, artinya teknisnya tuh bukan ritual, dia teknisnya tuh bukan ritual, ibadahnya pada tujuan, pada ibadah-ibadah yang teknisnya bukan dogmatis, bukan ritual, maka perlu niat di dalamnya. Jadi ketua yanwi wa yanwi bisiwaki as-sunnata, wa yanwi bisiwaki as-sunnata, dan dia niat dengan siwak tuh, dia niat sebagai sebuah kesunahan gitu. Jadi butuh niat untuk bisa dapat pahala. Bukan cuman kayu arok doang itu. Wa yustahabu inda dukhulil manzili, dan dianjurkan juga siwak itu dianjurkan ketika dukhulil manzil, ketika dia mau masuk rumah. Wa inda iradati an-naumi, dan ketika mau tidur. Jadi keadaannya banyak tuh. Bangun tidur, diam lama, enggak makan lama, mau sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, mau baca Al-Quran, ketika gigi sudah mulai menguning, mau sholat jenazah, wudu, mau wudu, baik wudunya itu dengan air, atau dia tidak punya wudu, dia tayamum, atau juga ketika setelah, apa namanya, sebelum bangun, sebelum tidur, atau ketika ingin masuk rumah, gitu. Wallahu ta'ala alam, Allah yang maha mengetahui. Qala faslun, Imam Syekh Abi Suja mengatakan faslun, wa fara'idul wudu'i sittatun, dan fara'id kewajiban-kewajiban wudu itu ada 6. Artinya kita besok di pertemuan yang akan datang insyaallah kita akan belajar tentang rukun-rukun wudu itu. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti. Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tentang paragraf ini kita bisa simpulkan bahwa Imam Al-Haisni dan juga ulama-ulama lain mengkonfirmasi pandangan beliau bahwa yang namanya siwak ini ibadah logika, ibadah makul, ibadah yang punya tujuan, yang mana kita beribadah dengan maksud dan tujuan siwak itu sendiri, yaitu membersihkan gigi, menghilangkan bau mulut. Maka dengan media apapun siwak atau gigi bisa dibersihkan, itulah sunnahnya. Artinya tidak mesti dengan kayu arok, tapi dengan media apapun, karena ibadahnya bukan dengan teknis, bukan juga dengan kayu, bukan teknisnya, tapi ibadahnya ada di maksud dan tujuannya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita cukupkan ya, 30 menit sudah cukup sekaligus ini udah mau jam 6 tuh waktu orang-orang pada mau berangkat kerja, udah normal. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya ulangi informasi bahwa Teman-teman yang mau mengikuti silahkan diikuti bersama kami baca kitab Kifayatul Ahyar dan kitabnya mohon dibuka. Nah, bagi teman-teman asatidz, teman-teman para kiai, para ustadz, ustazah yang mengikuti kajian ini, jika memang ada kesalahan dalam pembacaan, mohon untuk dikoreksi. Dan kalau ada kesalahan dalam mengartikan pun, saya dengan sangat senang menerima koreksian tersebut. Baik itu kesalahan baca, kesalahan mengartikan, atau kesalahan memahami, mohon untuk dikoreksi. Teman-teman yang baru mengikuti, untuk tahu siapa siapa saya, kalau di YouTube silahkan buka deskripsi, di situ ada link untuk mengetahui siapa saya. Walaupun nggak perlu, nggak tahu, nggak penting-penting amat tahu saya ya. Yang penting program kita berjalan dengan baik insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.